Pembahasan berkaitan dengan hikmah Allah tertentu kaitan dengan ilmu, kerana tak penciptanya. Sudah yang kedua dan pentingnya pembahasan seputar takdir. Banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan hakikat dari takdir itu apa, menjelaskan kedudukannya, menerangkan kewajiban iman terhadapnya. Ya. Ini akan datang uraikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan akan pentingnya iman dan takdir. Kemudian sisi yang ketiga dari pentingnya pembahasan seputar takdir, ini adalah dari pembahasan yang terbesar yang masuk di dalamnya banyak lapisan dari materi. Karena penyimpangan seputar takdir terutama di berbagai agama dan terlihat pada berbagai aliran yang dimaklumi bahwa gejolak permasalahan dan kerancuan pemahaman seputar takdir itu terjadi di akhir-akhir masa para sahabat, yang mulia ada yang menunjukkan kesesatannya di akhir masa para sahabat dan para sahabat meninggalinya. Karena itu dari hal yang penting seorang memperhatikan pembahasan ini dan mencermati sudut-sudut keimanan yang terkait dengan ini. Kemudian yang keempat dan urgensi pembahasan seputar takdir, takdir ini meliput kehidupan manusia dan keadaan mereka, di mana kehidupan mereka pada segala sisinya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari penakdiran, kehidupan, kematian, jenjang manusia dalam penakdiran, kekayaan, kesehatan, sakit, petunjuk, kesesatan, dan selainnya, tidak ada yang luput dari pembahasan takdir. Seluruh kehidupan manusia itu tercakup di dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua tadi, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebuah pembahasan yang meliput kehidupan, sangat wajar kalau dipelajari dengan baik, dipahami mana keimanan di dalamnya, agar supaya kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang baik pula. Kemudian di antara sisi pentingnya pembahasan ini, di belakang keimanan kepada takdir itu terdapat sejumlah manfaat, terdapat sejumlah buah dan hasil, berbagai kebahagiaan di dalamnya. Ini insya Allah ta'ala kita akan uraikan beberapa sudut manfaat dari keimanan kepada takdir. Kemudian dari urgensi pembahasan ini, pentingnya membahas tentang takdir karena jahil terhadap perkara ini, ini membawa kesengsaraan dari seorang hamba, membawa kesengsaraan bagi seorang hamba. Jahil tentang masalah ini akan membuatnya jatuh di dalam kegoncangan, kebimbangan, dan tidak stabil dalam kehidupan. Tapi pada hari itu pada pertemuan kita kali ini kita membahas seputar masalah takdir ini, dan pembahasan kita pada kali ini itu agar lebih mendalam dari beberapa pembahasan sebelumnya yang sudah pernah kita kaji berbagai peluang ini. Pembahasan ini kita akan memberikan penjelasan tentang takdir dari syarah Quraisy terhadap manzumah atau qasidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan disebut dengan nama qasidah Taqiyyah. Qasidah Taqiyyah dalam qasidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan sebagian orang. Dia menanyakan kepada beliau tentang masalah takdir dengan pertanyaan yang menunjukkan bertentangan terhadap takdir tersebut. Dia bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam 8 bencana. Pertanyaannya dalam 8 bencana. Maka menteri Al-Quran beliau sejenak. Orang-orang menyangka bahwa beliau menjawab jawaban biasa dengan tulisan bencana. Jadi ternyata beliau menjawabnya dengan syair pula, dengan syair pula yang berjumlah 125 bait. Akhirnya yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk menguraikan tentang buku yang kita akan kaji seputar isinya dan seputar penulisnya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan-pembahasan tersebut, lebih lanjut nanti bisa membuatnya bingung, membuatnya rapi, karena kalau banyak orang yang menyimpang di dalam pembahasan ini, banyak pemahaman yang jiru, maka dia khawatir masuk di dalam hal ini. Nah, ini pemahaman yang jiru, pemahaman yang jiru. Telah kita sebutkan beberapa hal yang lalu dari 6 sisi urgensi pembahasan ini. Saya tambahkan beberapa hal yang lainnya. Antara sisi pentingnya membahas ini, iman kepada takdir itu salah satu rukun dari akan iman. Salah satu dari rukun iman. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril. Juga para sahabat radhiyallahu anhum dari urgensi adrinya, mereka mengajarkan kepada murid-murid tentang keimanan kepada takdir. Nah, sebelumnya para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal ini. Bahkan pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang detail, seperti dalam Sahih Muslim datang sahabat yang menarik kepada Nabi SAW. Lalu قلت يا رسول الله بين لنا دينا كأننا وكأننا طريقنا الآن فيما تعمل الجود فيما جفت الأخلاق وجرت المقادير أم فيما نستقبل الصواب بما لدينا تنقلنا قلت يا رسول الله terangkanlah agama kami itu. Terangkanlah kepada kami bagaimana agama kami itu. Sekarang kita yang baru dicipta sekarang. Perasaannya siapa? Surah Al-Iman. Tetapi yang kita amal itu, untuk apa beramal sekarang? Kita sekarang beramal untuk apa? Iman yang berarti akhlaru wa jaratil mafadir. Apakah amalan kita ini pada ketentuan yang sudah sering dicatat oleh pena-pena pasti sudah berjalan di dalamnya, atau kita hidup pada sesuatu yang baru akan datang? Apa jawabannya? Malalah beriman yang berarti akhlaru wa jaratil mafadir. Tetapi tidak, bahkan kehidupan kalian itu pada hari yang sudah ditentukan, peta sudah kering mencatatnya, takdir sudah berjalan di atasnya. Sahabat bertanya, sahabat bertanya, tapi beramal kalau begitu untuk apa beramal? Maka Nabi menjawab, ya manu patul nurmuyas, beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan. Jadi takdir sudah ditentukan. Kalian tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan pada kalian. Kewajiban kalian beramal. Karena itulah diturunkan Al-Quran dan itu terus-terusan. Beramallah kalian setiap orang akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Baik. Jadi perhatikan ini para sahabat saya bertanya kepada Nabi tentang masalah apa? Tentang masalah takdir. Pertanyaan yang dengannya dia mereka menguatkan keimanannya. Okay. Demikian pula para sahabat mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, para tabi'in, akan menguji mereka. Nah, akan untuk menguji mereka. Karena itu di Sahih Muslim. Kemudian satu dua ini bercerita. Beliau berkata dalam kemudian satu dua ini seorang tadi. Beliau berkata, kala di Imran ibn al-Husayn. Imran ibn al-Husayn, sahabat yang mulia, berkata kepada araita maya amalun nasul yom wa yaktakuna kihi asyikun mubi alihim wa maru alihim min qadari ma sabab aw fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatat al-hujjatu alayhi. Imran ruji mulasa tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini, yang manusia berupaya di dalam itu sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah berlalu ketetapannya, atau sesuatu yang akan datang nanti dibawa oleh nabi mereka dan ditetapkan hujjah terhadap mereka. Maka kata ulasmu, kul tubala, kul tubi alaih. Maka kata ulasmu, saya berkata bahkan sesuatu sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan. Oke, orang bertanya, apalah yang pun lalu lalu tidak itu menjadi sebuah kezaliman? Saya lagi. Abu Laswat, Fakazir, Kemudian Fakazir dan Syedidah. Maka saya pun sangat takut dengan pertanyaan itu. Takut dari yang sangat apa namanya? Kultu, maka kata Abu Laswat, saya berkata, kultu syekin khalqullah wa mulku yadi, segala sesuatu itu adalah cinta kepada Allah dan kepemilikan tangannya. Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Apabila dia syarat Allah, maka Imran berkata kepadaku, semoga Allah merahmati. Ini lah kurif bimasa'alku ta'illa li'ahruza akruza. Kata Imran, saya tidak menghendaki dari pertanyaanku itu kecuali untuk menguji ketajaman akalmu. Kata Imran, bertanya untuk apa? Menguji pemahaman tadi itu. Dan pemahamannya sudah benar. Jawabannya sudah benar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para salaf rahimahumullah ta'ala, mereka sangat kuat pemahamannya di dalam pembahasan-pembahasan akidah, termasuk pembahasan takdir. Karena itu begitu dimunculkan misalnya sebuah pertanyaan, orang tidak pernah sebuah syubhat, kalau semuanya sudah ditakdirkan, apakah itu bukan kezaliman? Dia tidak punya hak. Maka Allah menjawab, semuanya ciptaan Allah, kekuasaannya. Allah itu tidak ditanya apa yang dilakukan. Yang ditanya itu Allah. Ini jawaban salafi yang sesuai dengan mazhab salaf, dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sejalan dengan akal yang sehat dan fitrah yang Islam. Ini akan datang insyaAllah ta'ala oleh penjelasan. Nah, kemudian para ulama telah menulis buku-buku di dalam hadis. Berbagai buku ditulis seputar pembahasan takdir. Ada buku khusus di dalam pembahasan takdir itu, khusus. Dan ada buku yang ditulis dalam pembahasan akidah, pembahasan fikih dalam agama, dan dimasukkan pula pembahasan seputar takdir. Sebab memang ini adalah pembahasan yang sangat dalam, yang sangat penting. Baik, muncul sebuah pertanyaan lagi. Di dalam sebuah hadis, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berdasarkan beberapa jalur. Rasulullah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'situ, wa idza dzukira al-nujum fa'situ, wa idza dzukira al-qadaru fa'situ." Kalau disebutkan para sahabatku, bagaimana yang kalian benar? Dan apabila disebut bintang-bintang, bagaimana yang kalian benar? Dan apabila disebut takdir, bagaimana yang kalian benar? Nah, di sini apabila takdir disebutkan, hendaknya kalian menang. Apa artinya hendaknya kalian menang? Apa artinya tidak boleh sama sekali berbicara? Nah, ada hadis lain juga diwetan oleh Tirmidzi, dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani, bahwa suatu hari Nabi SAW marah dengan kemarahannya yang sangat besar. Hingga beliau keluar pada para sahabatnya. Dan mereka sedang yatanazzaluna bil qadar, sedang berdebat tentang takdir. Maka Nabi sangat marah sekali. Hatta استحمر وجهه سنتي وميرا وجهه وجد شركة لأولادي المنتدين فقال أبي هذا أريركم أبي هذا أرسلت إليكم فقال أبي هذا berdebat seperti ini kalian diperintah. Apakah saya diutus kepada kalian untuk hadir seperti ini? Inna ahlaka man kana qablakum hina tanazzaru fi hadha al-amr. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika mereka berdebat bertikai di dalam masalah ini. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. سيقول أبي العزم للكرية مبشدية وما في رسوله وجبة على الكرية فلن أقول بالدبات من الحديث. فكيني دو حديث يا نبي صلى الله عليه وسلم من جلال قرية والبكارة كان تقدير نبي سياقة بين دي جلال يعني جلال ini larangan orang yang berbicara tentang takdir itu tidak mencakup seluruh orang yang berbicara, tidak. Masih berlaku ya, Nabi menerangkan tentang takdir, para sahabat bertanya tentang takdir, para sahabat mengajarkan tentang takdir kepada murid-muridnya, para ulama Islam dari dahulu hingga hari ini mereka menulis tentang masalah takdir, mengajarkannya. Kalau begitu, larangan di sini apa maksudnya? Larangan diartikan kepada pembahasan atau diartikan kepada beberapa permasalahan. Yang pertama yang dilarang adalah seorang berbicara tentang takdir dengan kebatilan tanpa ilmu dan tanpa dalil. Itu yang dilarang. Yang kedua masuk berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil, berbicara dengan hal yang batil. Maka ini perkara yang dilarang. Berdasar syariat kita dalam menjelaskan larangan dan hal ini, Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada kami semua yang sedang dihirup, Inna sam'a wal basar wal fu'ad, kullu ulaika kana mas'ul. Yang kalian berhenti di atas sesuatu, di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, sungguhnya pendengar, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Jadi dia dilarang. Yang kedua dari hal yang dilarang pembicaraan seputar takdir adalah dia berbicara seputar takdir dengan semata pendalilan akalnya yang pendek, akalnya yang sempit. Karena akal itu dia tidak bisa bersendirian. Ini akal sehat itu bicara tentang akal sehat. Akal yang sehat itu tidak bisa bersendirian. Dia tidak mengenal rincian masalah-masalah terkait dengan takdir yang semisalnya. Nah, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian di atas fitrahnya dijaga oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim mencari siapa yang disembah, Nabi Ibrahim melihat kepada bintang. Dia tangkap dengan fitrahnya, dengan akalnya bahwa bintang ini bukan yang disembah. Begitu dia lihat bulan, dia kira itu yang disembah. Kalau dia dalam terang begitu hilang fitrahnya, karakannya juga mengetahui bukan yang disembah. Begitu muncul matahari, jauhnya ini disembah, ini lebih hebat lagi, lebih terasa. Begitu terasa, maka nanti orang yang tahu bahwa itu sampai di mana. Kemudian yang disipta dia perlu petunjuk. Maka ada sebagian rincian atau jangan rincian agama itu, seorang tak bisa memahaminya semata akalnya saja. Apalagi kalau akal ini tidak berbicara tentang akal yang sehat, apalagi kalau akalnya tidak sehat, bagaimana dia bisa menangkap dari kebenaran di dalam hal itu? Karena itu tidak boleh suara berbicara di dalam masalah takdir dengan semata pembahasan akal. Kemudian yang ketiga, yang dilarang kita membicarakan takdir itu kalau pembicaranya dalam bentuk tidak menerima takdir, tidak tunduk kepadanya. Tidak tunduk. Dan ini termasuk yang dilarang. Demikian pula kalau dia masuk di dalam pembahasan takdir, yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang rahasia tersembunyi dalam takdir itu. Sebab asalnya takdir itu adalah sirrullah fi khalqihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian imam Islam, takdir itu adalah rahasia Allah di dalam makhluknya. Maka kalau dia berbicara dalam hal yang sifatnya merupakan rahasia Allah, ini dari itu yang dilarang. Dan juga masuk dalam hal yang dilarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan dia mengeritik atau menolak tentang takdir tersebut. Ini juga yang dilarang. Bertanya hanya untuk menolak, bertanya untuk mempermasalahkan, ini yang dilarang. Namun kalau dia bertanya yang bentuk dia ingin tahu, itu lagi permasalahannya ya. Kalau dia ingin belajar, itu lagi pembahasannya. Di sini yang dilarang dia bertanya hanya untuk menolak, keras kepala. Demikian pula yang dilarang seorang berbicara tentang takdir yang benar, kalau dia masuk di dalamnya untuk berdebat saja, bertiga di dalamnya. Ini sisi-sisi yang terlarangnya. Adapun kalau seorang berbicara tentang takdir sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan dalil yang benar, maka hari ini dari pokok keimanan sebagaimana telah diterangkan, dari fondasi penting dalam agama kita. Baik, ada ini. Baik, di dalam pembahasan seputar takdir ini, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan sebelum kita memasuki uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di dalam pendahuluan-pendahuluan ini adalah dasar-dasar pokok yang memudahkan kita memahami pembahasan seputar takdir ini. Bagaimana beriman dengan keimanan yang sebenarnya seputar pembahasan takdir ini. Iya. Dan akan tampak nanti dari pembahasan, dari uraian yang kita akan kaji, bahwa keimanan kepada takdir ini adalah sebuah masalah yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Selain dari dia adalah pokok keimanan, dasar keislaman, dan pokok kebaikan pada seorang hamba, terdapat di dalamnya berbagai buah keimanan, berbagai pengaruh yang sangat positif di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini dari hal-hal yang banyak manusia lalai dari. Kita ingin uraikan di dalam beberapa garis pembahasan yang akan kita uraikan di sini. Ya. Di antara pembahasan yang penting diuraikan tentang definisi takdir itu apa. Ya, biasanya ada dua kalimat, al-qada wal-qadar. Al-qada artinya ketentuan, al-qadar adalah takdir. Ya. Ini dua kata, al-qada wal-qadar, dua kalimat yang digunakan di pembahasan ini. Kadang maknanya sama, kadang maknanya berbeda. Adapun al-qada secara bahasa itu dari kata yang menunjukkan telah lengkapnya sesuatu, sudah sempurna sesuatu itu, sudah diputuskan. Itu al-qada. Jadi seperti dalam Al-Quran digunakan faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Maka Allah mengqada penciptaan langit dan penciptaan langit itu menjadi 7 langit pada 2 hari. Di sini qada bermakna disempurnakan, dengan dicipta dengan sempurna, dengan muhkam, sudah lengkap. Iya. Baik. Jadi itu penggunaan kata apa? Al-qada. Dia sudah beres, sudah selesai, sudah sempurna. Itu penggunaan secara bahasa. Walaupun di dalam Al-Quran ada beberapa penggunaan, ya, kata Al-Qadha. Kadang diartikan wasiat, diartikan perintah. Kadang diartikan pengabaran. Kadang diartikan sudah selesai. Kadang diartikan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dan kadang diartikan suatu yang diwajibkan, dipastikan. Dan kadang diartikan sesuatu yang sudah tertulis. Dan kadang diartikan sesuatu yang disempurnakan. Dan kadang diartikan hal yang diputuskan. Dan kadang diartikan hal yang dicipta dengan sempurna. Dan kadang diartikan bermakna kematian. Seperti faqadahu Musa faqadha alaihi. Maka Musa meninju orang itu, lalu dia pun mati. Disebut qadha alaihi, mati. Iya. Ini penggunaannya, ya, dari sisi bahasa. Dan penggunaannya di dalam Al-Quran. Kalimat qadha. Adapun kalimat al-qadar. Kalimat al-qadar itu dari akar bahasa Arabnya, dia menunjukkan akan kadar sesuatu, bentuknya dan ujungnya. Ya. Kadar sesuatu, bentuknya dan apa? Ujungnya. Baik. Ya, kalau dibilang, dikatakan kan kadru baitika, berapa kadar rumahmu, nah itu artinya berapa jaraknya, jauhnya berapa, berapa luasnya. Jelas, ya? Kam kadru malika, berapa kadar hartamu, nah itu berapa jumlah, berapa banyak harta yang kamu miliki. Iya. Ini penggunaan secara apa? Secara bahasa. Kalau di dalam penggunaan Al-Quran, Al-Qadar kadang bermakna tadyik, bermakna disempitkan, penyempitan. Iya. Yang kedua kadang bermakna ta'zim, pengagungan. Yang ketiga kadang bermakna kemampuan, hal yang dia sanggupi. Dan yang keempat kadang bermakna pengaturan. Yang kelima kadang penentuan kadar dari waktu, tempat ataupun masa. Yang ke berapa? Yang ke lima kadang dia bermakna, kadar bermakna kehendak, keinginan. Dan kadar juga kadang digunakan dalam Al-Quran bermakna al-qadar, sama. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami yang menakdirkan kematian antara kalian. Jadi kematian ditakdirkan sama dengan difa'a di penggunaan ayat yang saya sudah bacakan sebelumnya. Iya. Jadi ini beberapa penggunaannya ya, ada penggunaan yang lain. Baik. Jadi dari perbandingan secara bahasa antara al-qada dan qadar itu tampak ya, ada hubungan. Kelihatan sekali ada hubungannya. Iya. Dan pengertiannya dari sisi syar'i pun punya hubungan. Ada hubungannya. Iya. Baik. Jadi kalau al-qada wal-qadar dari sisi syar'inya didefinisikan, definisinya itu harus kita cakup, kita uraikan apa pembahasan takdir itu di dalam syariat. Kesimpulan dari pembahasan takdir itulah yang disimpan di dalam definisi. Nah, itu biasanya di dalam cabang-cabang ilmu seperti itu aturannya. Dan para ulama mendefinisikan dengan berbagai definisi. Ya. Dari definisi ringkas disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa al-qada wal qadar itu ala taqdirullah lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu, adalah penakdiran Allah Subhanahu wa taala terhadap segala makhluk, segala yang diadakan sesuai dengan apa yang telah berlalu di dalam ilmu Allah dan apa yang diharuskan oleh hikmahnya. Nah, ini definisi bagus ya, ringkas dan mencakup pembahasan takdir. Ya. Bahwa takdir itu adalah apa yang Allah takdirkan dari segala yang ada. Sebagaimana di dalam ilmu Allah dan sebagaimana yang berjalan di dalam yang diharuskan oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ada definisi lain. Bahwa takdir itu adalah ilmu Allah bil asya wa kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu laha, adalah ilmu Allah akan segala sesuatu, penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala takdir itu, kehendak dan penciptaannya terhadap apa yang ditakdirkan. Ini juga ringkas dan padat mencakup seluruh pembahasan yang terkait di dalam takdir itu. Nah, ini pada kandungan definisi itu akan lebih terang nanti kalau kita berbicara pada 7 pondasi pokok yang keimanan takdir dibangun di atasnya. Ya. Saya akan menguraikan nanti 7 usul, 7 dasar pokok yang keimanan takdir, keimanan seputar takdir dibangun di atas 7 pondasi. Nah, kalau kita paham 7 pondasi ini, maka akan lebih mudah seorang itu mengenal takdir itu apa. Baik. Jadi ini definisi al-qada wal-qadar. Definisinya dari sisi syar'i sama. Iya. Hanya saja kadang di dalam penggunaannya dibedakan. Iya. Ada yang memberikan definisi dibedakan. Mereka katakan bahwa al-qada itu terkait dengan takdir yang sudah berlalu, sudah berjalan, yang sudah diputuskan. Ya, adapun al-qadar itu terkait dengan hal yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau dia dalam hukum Allah di al-azal yang telah berlalu, itu disebut qada, sudah diputuskan. Nah, tapi kalau terjadinya sesuatu itu sebagaimana yang diputuskan, nah itu masuk di pembahasan takdir. Nah, ini sisi perbedaannya. Nah, ini dibedakan seperti ini. Kalau kalimat al-qada wal-qadar itu berkumpul bersama, adapun kalau keduanya disebut berpisah, maka maknanya sama. Al-qada yang dimaksud adalah al-qadar, al-qadar yang dimaksud adalah apa? Al-qadar. Ini dari kalimat-kalimat yang dibahasakan oleh para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila berkumpul dua kalimat ini sekaligus secara bersama, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebut berpisah, maka maknanya apa? Maknanya sama. Maknanya sama. Baik. Dan ini insyaallah taala yang dijalani oleh sejumlah a'immah, bahwa al-qada wal-qadar itu maknanya sama apabila disebut secara berpisah. Tapi kalau disebut secara bersama, maka al-qada itu tadi ketentuan yang sudah diputuskan di al-azal, yang telah berlalu, sudah selesai penakdirannya di lauhul mahfuz, itu al-qada. Adapun al-qadar adalah terjadinya apa yang ditakdirkan itu sebagaimana yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini definisi al-qada wal-qadar. Tatkala ini adalah sebuah pembahasan yang sangat besar, salah satu dari rukun iman yang sangat agung, tentunya di dalam dalil-dalil yang menetapkannya itu juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tidak meragukan. Karena penetapan akan takdir, keimanan pada takdir itu dijelaskan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disepakati oleh para ulama, ditetapkan oleh fitrah yang sehat, fitrah yang selamat, yang masih murni, ditetapkan oleh akal yang sehat. Ya. Itu tidak bertentangan dengan apa yang ditangkap oleh panca indera. Ya. Adapun dari Al-Quranul Karim, banyak dalil yang menunjukkan keimanan terhadap al-qada wal-qadar ini. Keimanan kepada takdir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Dan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takdir yang telah ditakdirkan. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah telah tetapkan, ya, perintah ini adalah qadaran maqdura, adalah takdir yang Allah sudah tetapkan. sudah diputuskan akan berjalan dan sudah selesai penetapannya. Nah, inilah ayat yang menetapkan keimanan kepada takdir. Kita wajib menetapkan bahwa segala dari apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintah, itu adalah takdir yang sudah ditakdirkan. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ini dari yang kedua dari ayat Al-Qur'an. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Iya. Kami ciptakan dengan takdir. Maka tidak ada yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seluruh hal itu dibangun di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Tidak ada suatu apapun kecuali kami punya perbendaharaan-perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya kecuali sesuai dengan penakdiran yang telah dimaklumi. Ya. Ini ayat walaupun terkait dengan hujan, ya, tidak diturunkan kecuali kadar yang dimaklumi, tapi ini oleh sejumlah dari ahli tafsir diarahkan maknanya ke makna yang umum pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan takdir yang sudah dimaklumi, sesuai dengan takdir yang dimaklumi. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun." Kepada takdir yang telah dimaklumi, maka kami pun menakdirkannya, dan kamilah sebaik-baik yang menakdirkan. Jadi segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah firman Allah, "Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa." Kemudian kamu datang wahai Nabi Musa sesuai dengan ketentuan takdir. Ini di atas salah satu penafsiran untuk ayatnya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ciptakan segala sesuatu lalu Allah takdirkan dengan sebenar-benar apa? Penakdiran. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa." Terus apa? "Walladhi qaddara fahada." Ya. Yang menakdirkan lalu memberi hidayah. Apa Allah yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Baik. Itu beberapa ayatnya dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang keimanan kepada takdir ini, di antara dalil adalah hadis Jibril. Datangnya Jibril kepada Nabi bertanya, riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridai Umar dan anaknya Abdullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan Jibril kepada Nabi, "Wamal iman?" Apakah itu iman? Maka Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Jadi disebutkan keimanan kepada takdir dalam rangkaian iman. Dan di sini ada suatu latihah, pembahasan lembut mengandung makna. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan engkau beriman kepada Allah, dibawakan kata kerja untuk minah, engkau beriman kepada Allah, disebutkan lima hal: iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat. Itu disebut dengan satu kata kerja, engkau beriman. Yang lainnya diikutkan. Tapi begitu masuk kepada keimanan kepada takdir, diulangi lagi kata kerjanya, wa tu'mina, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Padahal sebenarnya kalau diikutkan sama saja. Ya. Tapi kenapa kata kerja diulangi di sini? Jelas ya? Nah, ya kalau saya katakan misalnya Muhammad, Ahmad, Abdullah, apa namanya, Zaid, Thabit, lima orang silahkan maju. Lima orang silahkan maju, terus saya katakan, dan si apa namanya, si Wahab silahkan maju. Ya si Wahab silahkan maju sendiri, selain dari lima. Itu ada menunjukkan mana apa? Mana ihtimal? Mana bahwa yang satu ini hal diperhatikan, hal yang diperhatikan. Nah, ya. Dan subhanallah, di dalam sejarah munculnya penyimpangan-penyimpangan, ternyata di antara penyimpangan yang paling pertama muncul di tengah umat Islam, dan ini terjadi di akhir generasi para sahabat, itu penyimpangan seputar masalah takdir. Jelas ya? Jadi seakan-akan pengulangan kata kerja di sini dianjurkan oleh Nabi untuk memperhatikannya, mencermatinya dengan lebih seksama. Jangan sampai ada yang menyimpang di dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Maka ini hadis yang agung menunjukkan bahwa iman itu atau keimanan kepada takdir itu adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Salah satu dari rukun iman yang enam. Di antara hadis juga yang menjelaskan adalah hadis Jabir bin Abdullah riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari beberapa jalurnya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah wa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba. Tidaklah seorang hamba itu beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Sampai dia beriman bahwa takdir yang baik dan yang buruk itu semuanya adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman sampai dia yakini, dan tidak beriman sampai dia ketahui bahwa apa yang menimpanya, ditakdirkan menimpanya, tidak mungkin meleset darinya. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa dia, tidak mungkin akan mengenainya. Ini wajib diketahui oleh seorang hamba. Dan diantara dalil juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tawus bin Kaisan rahimahullah. Beliau berkata, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Kata Tawus, dan beliau dari Imam Tabi'in, Saya mendapatkan sejumlah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkata segala sesuatu itu adalah dengan takdir. Kata beliau, wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kays aw al-kays wal 'ajz. Kata beliau, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata segala sesuatu dengan takdir, sampai seorang tidak mampu atau dia pandai, sebaliknya pandai dan tidak mampu, itu semuanya dari Allah, Allah yang menentukan. Iya. Nah, dan di antara dalil juga adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujaha. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alayka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai anak muda, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Sehingga jagalah Allah, yaitu jagalah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, dengan meninggalkan apa? Segala larangannya. Pasti Allah akan menjagamu, kebalikannya. Dan pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu, selalu menolongmu, dekat kepadamu dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan anugerahnya. Apabila engkau bermohon, maka mohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah. Ketahuilah, nanti kata seluruh dari umat, seluruh dari makhluk berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali apa yang Allah telah tetapkan manfaat itu kamu dapatkan. Ya. Dan sebaliknya, kalau mereka semua bersatu padu ingin memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi bahaya kecuali apa yang Allah telah tetapkan itu akan menimpamu. Pena-pena yang menulis takdir telah diangkat, lembaran-lembaran tempat takdir itu ditulis telah kering tintanya. Maksudnya segala yang ditakdirkan sudah beres, sudah berlalu. Iya. Baik. Demikian pula di antara dalil adalah hadis Abu Hurairah Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jal. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha كان كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله قل قدر الله وما شاء فعل يسجوا لما شاء قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته بابا للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم صار مؤمن ينقود يتبع بيك daripada مؤمن ينلمان. Dan pada semuanya ada kebaikan. Setiap mukmin, kuat maupun lemah, semuanya ada kebaikan. Tapi yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah adalah mukmin yang amat kuat. Kata Nabi, semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepadanya dan jangan kamu merasa lemah. Dan apabila kamu ditimpa oleh sesuatu, jangan kamu berkata, andai kata saya berbuat begini, ya pasti akan terjadi begini dan begitu. Ini yang dikatakan setelah sesuatu yang ditakdirkan berjalan, ini dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab itu membuka pintu bagi syaitan. Jelas ya? Tapi hendaknya dia berkata, qadarullahi wa ma syafa'an. Boleh juga dia baca, qadarullahu wa ma syafa'an. Itulah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi ini semuanya dari bentuk keimanan kepada takdir. Jadi sudah dua dalil ya. Dalil dari Al-Quran, yang kedua dalil dari apa? Hadis. Dan kita masih ada pembahasan-pembahasan ya, belum kita lewat. Saya hanya menguraikan sebagian dalil saja. Ya, dan ini pun sebagian dalil yang saya bacakan pada pertemuan ini, lebih banyak dari pertemuan biasanya. Karena kita di pembahasan khusus masalah takdir. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga dari sisi kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di tengah kaum muslimin akan wajibnya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Bahwa segala yang ditakdirkan yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Qad tadhaharat al-adillah al-qat'iyyah min al-kitab was-sunnah wa ijma' as-sahabah wa ahli al-hamd wa al-naqd." Min as-salaf wal khalaf ala ithbat qadar Allah Subhanahu wa taala. Kata An-Nawawi, telah tampak dengan sangat terang dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang sangat aksioma. Ini dalil yang sudah memutus tegas, tidak perlu pembuktian lagi. Yang berasal dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para sahabat, juga kesepakatan dari ahlul halli wal aqd, dari para ulama yang menjadi panutan umat. Dari as-salaf maupun al-khalaf, dari terdahulu maupun belakangan, semuanya menetapkan takdir, semuanya menjelaskan tentang penetapan takdir, wajibnya menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Wa madhhabu as-salaf qatibatan anna al-umura kullaha bi taqdirillah ta'ala." Dan telah sepakat para salaf seluruhnya, maksudnya qatibatan, seluruhnya tanpa terkecuali, bahwa segala sesuatu itu adalah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dalil dari apa? Dalil dari ijma, kesepakatan para ulama. Iya. Adapun pendalilan dari fitrah, seorang yang memiliki fitrah yang sehat atau fitrah yang selamat, maka mereka akan menetapkan adanya takdir itu. Iya. Karena itu tidak ada dari umat-umat yang telah berlalu dari kalangan kaum musyrikin dan sebagainya, ya, ada bentuk pengingkaran terhadap takdir. Nah, tidak ada bentuk pengingkaran terhadap takdir. Bahkan dari sebagian ayat tampak bahwa kaum musyrikin berhujjah dengan takdir. Tapi berhujjah dengan takdir pada hal yang keliru, dalam dosa dan maksiat mereka. ya, dalam dosa dan maksiat mereka. Itu yang disebut di dalam Al-Quran ya. Sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Orang-orang musyrikin akan berkata, andai kata Allah berkehendak, kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi dilarang mereka melakukan kesyirikan, dia berhujjah dengan takdir. Ini sudah ditakdirkan, kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan, tidak pula ayah-ayah kami. Ya. Ini salah satu dari penyimpangan di pembahasan takdir yang juga terjadi di sebagian kelompok yang berbisbat kepada kaum muslimin. Kita akan terangkan nanti ya kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Dan salah satunya adalah Al-Qadariyah Al-Musyriki. Al-Qadariyah Al-Musyriki. Nah, ini mereka akan, kita akan terangkan jenis penyimpangannya seputar masalah takdir. Baik. Jadi dari sisi kalau dilihat pada manusia, kaum musyrikin misalnya, mereka tidak mengingkari takdir, sebab takdir itu tertanam di dalam kita. Itu bukti bahwa takdir tertanam di mana? Di dalam kita. Iya. Dan kalau dibaca di ucapan syair-syair jahiliyah, itu tampak sekali bagaimana kalimat-kalimat mereka yang mengandung penetapan akan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu salah seorang pakar bahasa yang dikenal dengan panggilan Sa'lab, imam negeri Kufah dalam hal bahasa dan nahwu, ya, Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya Sa'lab ini rahimahullah berkata, la a'lamu arabiyan qadariyan. Dia berkata, saya tidak mengetahui ada orang Arab, maksudnya ahli bahasa Arab, dan dia punya bid'ah qadariyah. Saya tidak ketahui ada seperti itu. Iya. Nah, jelas ya. Jadi dia tidak pernah tahu ada orang-orang Arab yang tidak menetapkan takdir. Orang Arab itu mereka menetapkan takdir. Sebab itu diketahui secara fitrah. Jelas ya? Kemudian dari sisi akal sehat, akal yang sehat, akal yang benar itu akan memutuskan dengan pasti bahwa alam ini ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang memilikinya. Ketika ada yang memilikinya, mengaturnya, menciptakannya, tidak mungkin ada sesuatu yang bergerak, berjalan di dalam alam ini tanpa apa? Tanpa pengaturan. Iya. Karena itu dari hujjah yang kuat oleh disebutkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, ada orang-orang yang datang dari kelompok Dahriyun, mereka mengingkari adanya pencipta. Ya. Kata Abu Hanifah, sebelum kalian mulai sebentar, saya ingin cerita dulu. Saya sekarang ini lagi memikirkan sesuatu yang ajaib, kata Abu Hanifah. Kata mereka, apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir ada sebuah perahu. Perahu ini dia berjalan dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Dia naikkan apa namanya bawaannya, dia turunkan. Sedangkan tidak ada seorang pun yang di atas perahu. Tidak ada nahkoda, tidak ada anak buah kapal di atas perahu. Ya. Maka orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan ini berkata, oh ini kamu berpikir hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Nah, kata Abu Hanifah, kalau begitu kalian sudah kalah. Ya. Kalian berpikir alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya, seperti itu percontohannya. Ya. Seperti itu percontohannya. Ibaratnya kayak perahu berjalan, tidak ada yang mengendarainya, tidak ada yang mengemudikannya. Nah itu tidak mungkin. Dari sisi apa? Dari sisi akal. Jadi mereka saja mengingkari adanya Tuhan, dari sisi akalnya dia bisa apa? Tangkap seperti itu. Terus kenapa dia luput mengingkari Allah? Itulah syaitan. Bagaimana cara dia sesatkan manusia. Baik. Nah, kemudian takdir ini itu ditangkap oleh iblis. Bisa dilihat mata, panca indera, didengarkan, dirasakan. Segala sesuatu berjalan dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini semuanya dari dalil yang qat'i, dalil yang sangat tegas sekali menunjukkan penetapan apa? Keimanan terhadap takdir. Nah, kemudian diantara hal yang ingin saya uraikan juga di sini bahwa para salaf rahimahumullah ta'ala di dalam ucapan mereka, kalimat-kalimat mereka itu berjalan kata-kata yang indah sekali menggambarkan tentang takdir, keimanan kepada apa? Takdir. Dan kita ini diperintah untuk mengikuti jalan as-salaf. Dan telah sepakat para salaf di dalam hal ini, keluar dari jalan mereka itu kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, inilah bahayanya mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya, kalau dia keluar dari jalannya para sahabat, itu tidak ada hukum di kalangan para ulama kecuali dia telah sesat. Dia telah apa? Sesat. Karena keluar dari jalan kaum mukminin. Dan di ayat diancam, siapa yang seperti itu, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Baik. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu pernah dijumpai oleh anaknya yang bernama Al-Walid. Kata beliau, saya masuk menjumpai Ubadah ayahku dan beliau sedang sakit mendekati kematiannya. Maka saya berkata, "Wahai ayahku, berwasiatlah untukku." Ini ayahnya sudah sakratul maut, jadi minta wasiat anaknya. "Wajtahidli," dan bersungguh-sungguhlah beri wasiat untuk. "Fatala ajlisuni," kata Ubadah, "dudukkan saya." Begitu didudukkan, beliau berkata, "Ya bunayya wa ya anak, innaka lan tajida ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala sampai kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruknya." Perhatikan. Jadi ini beliau anggap dasar yang menyebabkan seorang meraih lezatnya iman sampai kepada hakikat dari apa? Hakikat dari ilmu. Iya. Maka Al-Walid anaknya bertanya, "Wahai ayahku, kalau begitu bagaimana saya mengetahui yang baik dan yang buruk dari yang ditakdirkan itu?" Kata beliau, "Ta'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Yaitu engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak mungkin akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpa engkau tidak mungkin akan meleset darimu. Ya. "Wahai anakku, saya mendengar Rasulullah bersabda, 'Inna wala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, thumma qala aktub, fajara bitilka as-sa'a bima huwa ka'in ila yawmil qiyamah.' Sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah firman kepada pena, tulislah. Maka pena pun berjalan menulis pada saat itu segala yang terjadi hingga hari kiamat. Kata beliau, ya bunayya, imitta walasta ala dharika dakhalta an-nar. Wahai anakku, kalau engkau meninggal dan tidak di atas keyakinan ini, engkau akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini masalah besar ya di kalangan para as-salaf. Iya. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-qadaru nizam at-tauhid. Takdir itu adalah nizam dari tauhid. Bingkai yang mengatur keindahan apa? Tauhid, mengatur cakupan tauhid. Faman wahhada Allah azza wa jalla wa amana bil qadar fa huwa al-urwatul wuthqa, fa hiya al-urwatul wuthqa allati lam tisama laha. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia beriman kepada takdir, maka itu talilah, itulah tali yang kuat, tidak ada keterputusan padanya. Waman wahhada Allah wa kadzdzaba bil qadar naqada at-tauhid. Tapi sebaliknya, siapa yang mengaku mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir, itu artinya dia telah membatalkan tauhidnya. Ya. Kalau dia mengatakan beriman kepada takdir lalu dia ingkari, dia mengatakan bertauhid tapi dia ingkari takdir, itu artinya dia batalkan tauhidnya. Dia batalkan tauhidnya. Nah, kemudian Ibn Abbas juga berkata, kullu syai'in biqadar hatta wada'uka yadaka ala khaddika. Segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai kamu letakkan tanganmu di atas pipimu heran begini, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Semua yang berada di majelis ini, satu mengganti rambutnya, satu mengganti jenggotnya, satu memperbaiki bajunya, ya, satu mengganggu-ganggu, itu semuanya sudah di apa? Sudah ditakdirkan. Jelas ya? Ya, seorang bernafas, bagaimana detak nafasnya, berapa yang berapa kali dia bernafas, itu semuanya sudah apa? Sudah ditakdirkan. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna Allah khalaqa khalqan fa khalaqahum liqadar. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk, mereka dicipta dengan takdir. Wa qasama al-ajal biqadar, wa qasama arzaqahum biqadar, wal bala wal aqi wal afiyata biqadar. Sebagaimana Allah telah membagi ajal itu dengan takdir pula, dibagi rezeki-rezeki mereka sesuai dengan ketentuan takdir, dibagi siapa yang kena musibah, siapa yang bebas terhindar dari musibah, semuanya dengan apa? Semuanya dengan takdir. Ya, semuanya dengan takdir. Nah, di antara bait syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini di antara kalimat yang paling indah. Di antara kalimat yang paling indah di kalangan as-salaf menguraikan tentang takdir. Asy-Syafi'i berkata rahimahullah, "Wa ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Kata Imam Syafi'i, apa yang engkau kehendaki ya Allah, itulah yang terjadi, walaupun saya tidak menghendakinya. Ya. Dan apa yang saya kehendaki tidak akan terjadi apabila engkau tidak menghendakinya. Engkau menciptakan seluruh hamba di atas apa yang engkau ketahui. Di atas ilmu pula berjalan seluruh umur manusia itu, yang anak muda maupun yang sudah tua. Kepada yang sana engkau beri nikmat, yang sana engkau hindarkan, engkau tahan darinya nikmat. Yang ini engkau bantu, yang engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang jelek rupanya, di antara mereka ada yang baik pula rupanya. Itu semuanya sudah dengan apa? Semuanya dengan takdir. Semuanya dengan takdir. Nah, baik. Maka pembahasan tentang takdir ini kalau kita baca dan ucapan para ulama Dia banyak sekali ya uraian-uraian mereka. Iya. Dan global keyakinan para salaf seputar takdir itu ada di dalam buku-buku mereka. Dan insyaallah taala kita akan uraikan itu, global dan keyakinan para salaf di pembahasan takdir di pertemuan yang akan datang sebagai pendahuluan yang lain. Dan di akhir dari pertemuan malam ini, saya ingin menjelaskan dari beberapa manfaat yang bisa dipetik dari keimanan kepada takdir. Bagaimana indahnya keimanan kepada takdir tersebut. Ya, dan manfaat buat keimanan kepada qada wal qadar ini dibagi menjadi tiga. Ada yang merupakan buah keimanan terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan hati, dan ada dari buah keimanan kepada takdir terkait dengan pembentukan akhlak, terkait dengan akhlak yang mulia. Dan ada dari keimanan kepada takdir terkait dengan apa? Terkait dengan pembentukan jiwa. Terkait dengan pembentukan jiwa. Ya, maka ini tiga jenis dari manfaat. Adapun yang pertama yang terkait dengan manfaat keimanan kepada takdir di dalam hati, di dalam keyakinan, dalam i'tiqad. Yang pertama, keimanan kepada takdir ini membantu seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ya. Karena keimanan kepada takdir bagian dari ibadah. Maka itu adalah syarat sahnya ibadah. Bagian dari keabsahan ibadah. Maka setiap kali seorang hamba lebih merealisasikan makna keimanan kepada takdir, maka akan bertambah kesempurnaan ibadahnya. Makin tinggi derajat ibadahnya. Makin tinggi derajat ibadahnya. Kemudian yang kedua dari manfaat keimanan kepada takdir ini, kalau pelajari seputar takdir, adalah untuk membebaskan seorang hamba dari kesyirikan. Membebaskan seorang hamba dari kesyirikan. Ingat ya, di sekelumit pembahasan takdir, kalau ada yang keliru di dalamnya, dia bisa jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu dari kelompok qadariyah ada namanya musyrikiyah. Orang-orang qadariyah yang berbuat kesyirikan. Di atas kaidahnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Dan di antara qadariyah adalah orang-orang majusi. Mereka menyangka bahwa pencipta itu ada dua. Ada pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Nah, baik, maka tatkala seorang bagus keimanannya kepada takdir, maka ini akan semakin memperbaiki tauhidnya, meluruskan tauhidnya. Itulah kalimat Ibnu Abbas tadi, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah apa? Nizam dari tauhid. Kemudian dari manfaat keyakinan, bahkan keimanan kepada takdir, keimanan kepada takdir ini menyebabkan tambahan hidayah untuk seorang hamba. Dia bertambah petunjuk, bertambah keimanan. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum." Orang-orang yang mendapat hidayah, Allah tambah hidayah untuk mereka, ditambah lagi hidayah. Dan ditambah diberi ketakwaan untuk mereka. Dan Allah berfirman, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Apa yang menimpa dari musibah semuanya adalah dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, maksudnya dia beriman musibah itu datangnya dari Allah, terjadi dengan izin Allah, siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan itu, yahdi qalbah, maka Allah memberi hidayah kepada hatinya. Ya, jadi keimanan kepada takdir ini adalah sebab hidayah kepada apa? Kepada hati. Karena itu kata Al-Qamah menafsirkan ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah فيعلم أنها من قبل الله تعالى فيسلم ويرضى. Ini adalah orang yang mendapat hidayah hatinya ini adalah orang yang ditimpa oleh musibah. Maka dia tahu bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Maka dia berserah diri dan ridha dari hal itu. Jadi keimanannya kepada takdir ini membuat dia apa? Bertambah hidayah, bertambah keimanan. Dan di antara manfaat terkait dengan hati, keimanan kepada takdir ini akan memberikan kepada seorang hamba dari keikhlasan, ditambah dari apa? Keikhlasan. Iya. Sebab ketika dia tahu bahwa segala yang terjadi dengan takdir Allah, iya, dengan kehendak Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki itulah yang terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak keutamanya, tidak ada yang bisa mengeritik hukumnya, di tangannya ada segala kekuasaan. Maka hal yang seperti ini, keyakinan seputar takdir seperti ini bisa mengantarnya kepada mengikhlaskan setiap amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kurang nilai keimanannya kepada takdir ini, ini kadang-kadang yang membawanya untuk ria, senang dilihat manusia, mencari pujian manusia, dan semisal dengan itu. Rasulullah al-Afiyah. Baik. Kemudian yang kelima dari keimanan, dari manfaat keimanan kepada takdir ini untuk hati, untuk keyakinan, ini menyempurnakan tawakal. Menyempurnakan tawakal. Dan tawakal itu ya, adalah di antara inti ibadah. Dan tidak istiqamah tawakal seorang hamba kecuali kalau dia beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar. Ya, dengan keimanan yang benar. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Ya. Tawakal itu tidak akan syah dan tidak akan tergambar bisa keluar tawakal itu dari ahli filsafat, kata Ibn Taimiyah. Tidak akan tergambar tawakal itu keluar dari orang-orang Qadariyah yang mereka berkata bahwa di dalam kekuasaan Allah terjadi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bagaimana dia bisa bertawakal kepada Allah sedangkan dia meyakini ada sesuatu yang terjadi di luar apa? Kehendak Allah. Ya. Dan ini tidak terjadi pula pada qadariyah jenis yang lainnya, qadariyah yang jahmiyah. Ya. Maka tawakal ini tidak akan muncul kecuali bagi orang yang menetapkan takdir saja secara benar. Jadi siapa yang benar keimanannya kepada takdir, maka akan baik pula tawakalnya. Di antara pengaruh yang indah dari keimanan kepada takdir dalam hati, ini memberikan kepadanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab segala sesuatu sudah ditakdirkan. Dia khawatir jangan sampai dia ditakdirkan dengan su'ul khatimah, dengan hal yang jelek. Makanya dari situ dia berusaha beramal yang baik. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah kalian, setiap orang dimudahkan terhadap apa yang diciptakan. Jadi dia kalau kebiasaan amalannya beramal yang baik, maka itu adalah tanda ciri bahwa dia diarahkan kepada apa? Meninggal di atas khatimah yang baik. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah." Sungguhnya seorang hamba dia beramal dengan amalan penduduk neraka padahal dia adalah penduduk surga. Ya. Wa ya'malu 'amala ahli jannah wa innahu min ahli an-nar. Dan ada yang beramal dengan amalan penduduk surga padahal dia adalah penduduk neraka. Wa innama al-'amalu bil khawatir. Sungguhnya amalan itu tergantung pada apa? Penutupnya, pada khatimahnya. Pada khatimahnya. Baik. Kemudian yang ketujuh dari manfaat untuk hati, keimanan kepada takdir ini itu memberikan kekuatan raja, kekuatan harapan. Iya. Memberikan kekuatan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seimbang ya. Seorang itu kalau baik imannya akan seimbang antara khauf dan apa? Raja'nya. Iya. Jadi kalau dia mengatakan beriman kepada takdir, tapi yang ada cuma takut saja, ini berarti keimanannya kepada takdir perlu direvisi lagi. Iya. Kalau dia mengaku beriman kepada takdir, yang ada cuma harapan saja, tidak ada rasa takutnya, ini juga perlu diperbaiki keimanannya kepada apa? Takdir. Dan kalau dia punya keimanan kepada takdir yang benar, dia memiliki rasa takut sekaligus rasa apa? Rasa harapan. Iya. Rasa harapan. Sebab dia tahu bahwa Allah tidak menakdirkan sesuatu, iya, kecuali di belakangnya ada hikmah. Hal yang sesuai dengan kandungan dari nama-nama dan sifatnya. Karena itu tidak ada kejelekan di dalam apa yang ditakdirkan. Tidak ada kejelekan di dalam perbuatan Allah menakdirkan segala yang ditakdirkan. Perbuatan Allah maha baik. Tidak ada jeleknya. Ya. Maka dari situ dia berharap hal yang baik untuk dirinya. Berharap dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara manfaat yang besar dari pokok keimanan, dia dengan keimanan kepada takdir ini, dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan ini berbaik sangka kepada Allah, masalah yang sangat besar, pembahasan yang sangat agung. Iya, dari simbol-simbol tauhid. Simbol-simbol tauhid. Dan banyak orang kadang dia berjelek sangka kepada Allah, tapi dia tidak sadar bahwa dia berjelek sangka kepada Rabbnya. Maka keimanannya kepada takdir membantu dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpanya? Ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang dia dapat dari kebaikan? Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak terlalu bergembira. Sebagaimana ketika dia ditimpa musibah, dia tahu itu sudah ketentuan Allah, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan dia juga tidak terlalu bersedih dalam hal itu. Maka dia di dalam segala hal selalu berbaik sangka kepada Rabbnya. Apalagi kalau kita masuk di pembahasan hikmah ya, dari pembahasan takdir nanti, seorang mengetahui bahwa segala yang ditakdirkan oleh Allah, dari keimanan kepada takdir, segala yang ditakdirkan oleh Allah, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Ya kalau dia tahu itu saja, dia akan baik sangka kepada Rabbnya. Akan berbaik sangka. Dan ini dari pokok keimanan yang sangat indah. Dan di antara buah keimanan kepada takdir terkait dengan keyakinan, munculnya sifat ridha. Dia ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ridha ini adalah bab yang sangat agung. Iya. Ini yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, ridha ini babullahil a'zam, pintu Allah yang paling besar. Wa jannatud dunya, surga dunia. Wa mushtarahul abidin, tempat beristirahatnya ahli-ahli ibadah. Wa qurratu uyunil musyriqin, adalah penyejuk mata orang-orang yang rindu kepada Rabbnya. Sebab di dalam bab ridha ini, kalau dia penuh di dalam hati ya, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya itu akan penuh dengan rasa cukup, penuh dengan keamanan, penuh dengan qanaah. Hatinya akan selalu terang dengan kecintaan kepada Rabbnya, kembali kepadanya, bertawakal kepadanya. Dan jenjang ridha ini adalah jenjang yang sangat tinggi. Salah satu bentuk ridha, keimanan kepada Allah, takdir. Karena itu sebagian as-salaf, ada yang ditanya, kapan seorang itu mencapai kedudukan ridha, dia diridhai atau ridha kepada Rabbnya? Kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, ila aqama nafsahu ala arba'ati usul. Bima yu'amilu bihi rabbah. Kalau jiwanya itu sudah dia perlakukan di atas empat perkara, dengannya dia berinteraksi kepada Rabbnya. Bagaimana itu empat hal? Dia berkata, in a'taitani qabiltu. Ya Allah, kalau engkau memberiku, saya akan terima apa pemberianmu. Wa in mana'tani raditu. Kalau engkau beri, kalau engkau menahan saya dari suatu apapun, saya riba dengan apa yang engkau tahan. Wa in taraktani abadtu. Kalau engkau meninggalkanku, saya tetap beribadah kepadamu. Wa in da'utani ajabtu. Dan kalau engkau memanggilku, saya akan selalu menjawab panggilanmu. Ini disebut ini tingkatan seorang mencapai jenjang riba, dan semuanya terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan takdir. Karena itu ini pembahasannya agung ya. Dan di antara manfaatnya juga dari keimanan kepada takdir, ini akan membawa seorang hamba ke jenjang berikutnya, jenjang dia bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rabbnya. Bersyukur kepada Rabbnya. Nah, sebab takdir itu, apa yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya ada kebaikan di belakangnya. Kalau dia menyenangkan, maka dia bersyukur. Kalau itu tidak menyenangkan, dia bersabar. Semuanya kebaikan untuknya. Maka di belakang apa yang ditakdirkan, apapun yang ditakdirkan itu, kalau dia lihat kepada hikmah, maka dia pasti akan sampai ke jenjang apa? Ke jenjang syukur. Ya, karena itu para nabi itu layak, wa innahum layafrahuna bil raha kama tafrahuna bil bala. Sungguhnya para nabi itu sangat bergembira. Ya. Apa wa innahum layafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Sungguhnya para nabi itu sangat bergembira dengan ujian, dengan cobaan. Seperti kalian bergembira dengan apa? Mendapat kesenangan. Kita kalau dapat kesenangan, masya Allah, senyumnya lebar sekali. Mukanya masya Allah, mungkin berseri kayak matahari satu hari penuh. Kalau dia pas dapat nikmat, tadi dan pas dapat kena musibah, luar biasa. Murung di muka. Nah, ini kehidupan. Tapi kalau para nabi tidak, kena musibah, mana mereka bergembira seperti kalian bergembira ketika kena apa? Kena ujian. Nah, ini harus dipelajari apa sebabnya. Ini diantara nikmatnya keimanan kepada takdir. Dia tahu yang menimpa itu sudah takdir Allah. Dia beriman kepada takdir saja sudah dapat pahala besar. Satu. Di belakang yang Allah tadi takdirkan untuknya, apa yang Allah timpakan untuknya, dia yakini pasti ada kebaikan untuknya. Hal yang dipilihkan, dia dapat hal yang lain lagi. Dan nikmat yang kedua, ada pun gugur dosa di belakangnya, nikmat lagi yang didapatkan. Banyak sekali dari manfaat. Maka harusnya seorang itu kalau dia pandang musibah yang menimpanya, harusnya dia tidak bersedih, harusnya apa? Bergembira. Tapi siapa yang keimanannya sampai ke situ? Itu menjadi masalah. Jelas ya? Kalau kaidahnya gampang aja, itu kaidahnya tadi. Tapi siapa yang sampai ke sana? Nah, ini perlu apa? Perlu seorang beriman dengan keimanan yang benar, berjalan di atas tuntunan, serius belajarnya. Setelah dia belajar, dia resapi, dia amalkan di dalam kehidupannya, itu baru berharga ilmu yang dipelajari. Jelas ya? Tapi kalau dipelajari, didengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, didengarkan, insya Allah, besoknya baru bangun dari tidur, apa semalam yang kita pelajari itu? Sudah lupa. Nah, ini apa namanya? Hal yang perlu diperbaiki di dalam kehidupannya. Sebab seorang yang ingin bagus di dalam kehidupannya, dia harus melakukan dari upaya-upaya yang memperbaiki dari lembaran-lembaran sebelumnya. Karena itu dari tahap memahami ilmu. Kadang seorang perlu dia pahami, dia dengarkan. Tapi kadang dia perlu mencatat, dia perlu menulis supaya dia baca. Ya, kalau dia sudah pernah dengar kan, sekarang ini banyak kemudahan, ada rekaman, bisa diulangi lagi rekamannya. Maka ini dari pintu-pintu kebaikan, semuanya perlu apa? Perlu upaya. Nah, sampai kepada jenjang syukur ini luar biasa, jenjang ibadah yang sangat tinggi. Dan diantara manfaatnya juga untuk hati, itu memberikan kegembiraan di dalam hati, ya, memberi al-farah, kegembiraan. Dan kegembiraan ini jarang dimiliki. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ketahuilah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraannya ini dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala dunia yang dikumpulkan. Perhatikan ini, derajat parah. Ini dari kelezatan hati yang sangat tinggi. Ya, yang membuat hati itu selalu bergembira. Bergelimat dengan kenikmatan. Dia merasa bahagia. Gembira. Jadi apa yang Allah takdirkan untuknya, apa yang Allah tentukan, itu membuatnya bergembira. Ya. Sebab itu adalah putusan siapa? Rabbnya, ya. Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Dermawan, dan Maha Merahmati hambanya. Maha Merahmati hambanya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Jadi harusnya setelah dia riba, dia syukur, harusnya dia bergembira yang tersebut. Ya. Dan juga dari keindahan, keimanan kepada takdir, keimanan kepada takdir ini terkait dengan keyakinan, itu akan mendidik seorang hamba untuk mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah memiliki hikmah di belakang apa yang dia takdirkan. Dari nama Allah, nama Al-Hakim, yang memiliki hikmah. Ya. Dan Allah telah berfirman, "Falillahil hikmatu, falillahil hujjatul baligh." Allah Maha memiliki hujjah yang sangat baligh. Ya. Maka di belakangnya ada ketentuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian benci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Iya. Jelas ya? Ada orang melamar. Iya. Lamarannya tidak diterima. Oh, sedihnya luar biasa. Kenapa lamaranku tidak diterima? Saya dipisahkan dari pujaan hatiku. Sudah sedemikian lama saya cita-citakan, ternyata putus di tengah jalan. Ini bahasa apa namanya? Para pahlawan kesiangan. Tidak mengenal bahwa barangkali apa yang dia tidak suka itu di belakangnya adalah apa? Kebaikan Allah siapkan untuknya. Nah, dan barangkali sesuatu yang dia benci itu tadi menjadi baik untuknya. Sebaliknya, ada hal yang dia suka, tapi barangkali itu adalah kejelekan untuknya. Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian apa? Tidak mengetahui. Nah, karena itu di antara keimanan kepada takdir, ya seorang melakukan sholat istiqamah. Ya kan? Ini juga di antara dalil keimanan kepada takdir. Ya kalau dia sudah putuskan sesuatu, maka dia lakukan sholat dua rakaat. Dia mohon kepada Allah, apakah pilihannya ini baik atau tidak. Kalau pilihannya baik, semoga Allah mudahkan urusannya, dilancarkan, dimudahkan, diridhai oleh Allah. Kalau yang dia pilih ini tidak baik, maka semoga Allah palingkan dia dari hal tersebut. Hal itu dijauhkan darinya, dan dia diganti dengan hal yang lebih baik. Nah, ini sholat istikharah namanya. Karena itu di awal sholat, setelah sholat dia berdoa. Apa awal doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta alamul ghuyub fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta apa namanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta alamul ghuyub. Ya Allah, sungguhnya saya memohon istikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu. Dan memohon apa namanya? Diberi kemampuan dengan kemampuan-Mu, dengan kudrah-Mu. Dan saya memohon dari keutamaan-Mu yang maha luas. Karena Engkau yang maha mengetahui sedangkan saya tidak tahu. Engkau yang maha mampu sedangkan saya tidak mampu. Dan Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang baik. Ini luar biasa ya, dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir, berserah diri kepada Allah. Ya, kalau dia di atas hal ini, ya, cenderung dia diberikan taufik oleh Allah, diluruskan. Nah, langkahnya. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir ini, keimanan kepada takdir ini menyelamatkan keyakinan dari penyimpangan, dari kebatilan. Ya, sebab kalau dia benar keimanannya dalam takdir, di dalam pembahasannya, dia tahu dari pokok-pokok penyimpangan itu apa. Dan pokok-pokok penyimpangan di pembahasan takdir ini, itulah pokok-pokok penyimpangan yang mewarnai banyak pembahasan yang lainnya. Jadi ketika dia istiqamah di pembahasan takdir, sejuk hatinya dengan pembahasan takdir, maka ini akan lebih cenderung membuat dirinya apa? Istiqamah di atas jalan yang lurus. Itu beberapa sudut terkait dengan keimanan atau manfaat terkait dengan apa? Keyakinan. Ada manfaat-manfaat yang terkait dengan apa? Terkait dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak tersebut diberikan akhlak sabar. Diberi dari kesabaran. Dan ini dari akhlak yang agung. Yang membuatnya bersabar terhadap segala hal. Nah. Nah itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis-sabr. Kami dapatkan sebaik-baik kehidupan kita di dalam kesabaran. Di antara pengaruh akhlak juga, keimanan kepada takdir ini lebih membantu seorang itu untuk tawadhu, dia merendah diri. Apa yang harus dia banggakan? Segala sesuatu dengan takdir Allah. Ya. Dia diberi dari harta, takdir Allah. Diberi dari miskin, takdir Allah. Diberi dari ilmu, takdir Allah. Ya. Diberi apa saja, semuanya dengan apa? Takdir Allah. Jadi tidak ada yang perlu dia banggakan. Karena itu, kalau dia beriman dengan kepada takdir, ya, lebih baik, maka ini akan mempengaruhi akhlaknya. Memberikan pengaruh yang sangat indah pada akhlaknya. Dan membantunya untuk merendah diri. Dan di antara manfaat akhlak, keimanan terhadap takdir ini membuat seorang itu menjadi lebih mudah untuk dermawan, ya, lapang di dalam interaksi kepada manusia. Ya, sebab dia mudah. Apa yang ada di tangannya dia tahu itu titipan Allah. Itu adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kalau dia tidak gunakan dalam ketaatan sekarang, apa yang ada di tangannya sudah dicatat oleh Allah, pasti akan sirna. Cepat maupun lambat. Apakah yang memutus, apakah yang menyirnakannya adalah kematian atau disirnakan oleh sebab-sebab yang lain. Dan itu suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu, ketika ada suatu yang berada di tangannya, mudah dia beriman. Mudah dia apa? Memberi. Karena itu dari kisah-kisah yang menakjubkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah yang panjang ya, tiga orang dari Bani Israel yang diuji. Satunya dia punya penyakit buta, pada yang satunya buta, satunya lagi dia punya penyakit apa sih namanya itu yang belang-belang ininya, dan satunya lagi dia punya penyakit botak, ya, nggak bisa tumbuh dan maka setiap dari mereka ini diuji. Satu diberi unta, satunya diberi sapi, satunya diberi apa? Diberi kambing. Ya. Kemudian untanya ini, hewan yang diberi ini semuanya bunting. Didoakan berkah, berkembang dari harta mereka. Diberi semuanya sembuh, kembali melihat, bersih dari ininya, kembali tumbuh rambutnya, mempunyai kulit yang indah. Diberi pemberian Akhirnya yang pertama dia punya satu lembah unta, yang kedua satu lembah apa? Sapi, dan satunya satu lembah kambing. Perhatikan, ujian datang. Ya. Diberi nikmat, diuji, setelah itu datang ujiannya. Datanglah malaikat yang mendatangi mereka pertama kali. Ya. Datang dengan wujud seperti mereka dijumpai dalam keadaan sakit yang sama. Ya. Maka dia berkata kepada yang pertama, dia minta unta melanjutkan perjalanan. Nah, mau diberi ini harta saya. Ya. Kata malaikat, kayaknya saya kenal kamu. Bukankah kamu dulu pernah seperti kondisi saya ini? Lalu Allah beri kamu seekor unta. Ya. Kemudian kamu seperti ini sekarang. Katanya tidak. Unta ini saya warisi. Ya. Dari orang besar ke orang besar saya warisi. Ya. Maka kata malaikat, kalau engkau dusta dalam ucapanmu, semoga Allah mengembalikan kamu seperti sedia kala. Maka kembalilah seperti keadaannya apa? Semula. Orang yang kedua diminta sapi sama seperti itu. Perhatikan. Ya. Orang yang ketiga dia lagi, perhatikan keimanannya kepada takdir. Itu yang menyelamatkan. Dia berkata, dulu saya seperti keadaanmu. Ya. Lalu Allah memberikan nikmat kepada aku. Dan ini harta dulunya juga tidak saya miliki. Lalu Allah memberikan anugerah. Ambillah yang kamu senangi, tinggalkan apa yang kamu senangi. Nah, ini perhatikan ya. Ketiga, kekuatan iman kepada takdir itu kuat di dalam hati, itu salah satu kandungannya. Ya, maka mudah dia memberikan, mengeluarkan apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya. Kemudian yang keempat dari akhlak yang mulia, ya akan lahir darinya dari keberanian. Ya, lahir darinya keberanian. Tidak penakut. Nah, sebab seorang yang beriman kepada takdir, hatinya itu penuh dengan keberanian. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Kalau memang ini disyariatkan, dia jalani. Iya. Dia akan jalani. Mati itu cuma satu. Sebabnya yang beda-beda. Kalau dia tidak mati di ujung pedang, dia mati di atas ranjang, mati ditabrak, mati berdiri, mati begini, macam-macam bentuk mati. Dan mati itu cuma apa? Cuma satu. Kalau dia tidak milih mati dengan cara yang paling bagusnya, ya, maka sama saja dia pasti akan mati dengan cara yang apa? Cara yang lain. Nah, ya. Karena itu kata seorang penyair, man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Siapa yang tidak mati dengan pedang, maksudnya di sini dia bahasakan jihad ya. Siapa yang tidak mati dengan jihad di jalan Allah, tidak mati dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Ya. Sebab-sebab kematian banyak dan kematian cuma satu, sama semuanya, rasanya sama, ya, ujungnya sama. Maka keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang hamba itu lebih pemberani, ya, lebih kuat. Apalagi kalau dia tahu bahwa dirinya di atas hal yang benar, dia berjalan sesuai dengan petunjuk, maka tidak perlu ada yang dia khawatirkan di dalam hal tersebut. Kemudian di antara keimanan, di antara manfaat akhlak itu memberikan kepada seorang ulul himmah, tingginya semangat. Dia punya semangat yang tinggi di dalam meraih kebaikan. Di dalam meraih kebaikan. Sebab jiwa orang-orang yang mengenal takdir itu jiwa-jiwa orang yang besar. Selalu bergantung kepada Rabb-nya. Dan dia tahu dari konsekuensi takdir itu adalah dia beramal. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Bukan artinya dia beriman kepada takdir kemudian dia tidak beramal. Tidak. Maka semangatnya semakin tinggi. Karena itu bagian dari apa? Keimanan kepada takdir. Iya. Bagian dari keimanan kepada takdir. Nah, kemudian dari manfaatnya juga dia akan lebih memiliki kesungguhan dan keseriusan di dalam berbagai perkara. Ya. Nah, dan di antara manfaat akhlak juga Keimanan kepada takdir ini bisa menyelamatkannya dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasad, dengki terhadap orang, kemudian penyakit selalu ingin berantem, sebab dia tahu bahwa banyak dari hal yang terjadi tengah manusia atau hal yang terjadi tengah manusia semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia beriman kepada takdir, maka dia akan selamat dari banyak penyakit-penyakit tersebut. Kemudian dari sisi kejiwaan, keimanan kepada takdir memberi berbagai pengaruh. Di antara pengaruhnya adalah menjauhkan seorang hamba dari putus asa. Ikailah tak saulamafatakum, walatafrahu bimaatakum, supaya kalian tidak putus asa dari apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak terlalu gembira terhadap apa yang menimpa kalian. Demikian pula keimanan kepada takdir itu memberikan seorang kekuatan menanggung berbagai ujian dan cobaan. Ini kekuatan jiwa. Karena itu ujian yang menimpa seorang hamba itu tidak membunuhnya. Kalau dia seorang mukmin, baik keimanannya kepada Allah, ya, dia kena ujian, ujian itu tidak membunuhnya, tidak menjatuhkannya. Tapi pukulan demi pukulan yang menimpanya itu membuatnya semakin kuat. Pernah lihat orang yang karena saking banyak jadi pukul, ya pukulannya jadi apa? Tidak mempan lagi, sudah kebal pukulan. Ya. Nah, itu kan latihan saking banyaknya. Seorang mukmin seperti itu. Ya. Hal-hal yang menimpanya itu membuatnya semakin kuat, membuatnya semakin kuat. Ibaratkan oleh Rasulullah itu, seorang mukmin seperti pohon. Ditimpa oleh angin, dia condong begini pohonnya lembut. Ya. Begitu anginnya pergi, balik lagi pohonnya tegar lagi. Ya, begitu. Tidak pernah dia kena angin begini, walaupun deras anginnya mungkin jauh ininya, jauh dia bengkoknya, tapi dia akan balik lagi. Beda dengan selain mukmin itu dibahasakan dalam hadis seperti pohon yang sangat keras. Kalau anginnya biasa-biasa enggak goyang dia, kencang enggak goyang juga. Begitu dalam angin yang sangat kencang, patah enggak bisa bangkit lagi. Dan ini beda dengan seorang mukmin. Nah, ini dari nikmatnya seorang masuk di pembahasan seputar takdir. Dia akan mengenal bagaimana agungnya agama ini dan bagaimana nikmatnya akidah yang benar ini. Kemudian keimanan kepada takdir ini akan memberikan kepada dia rasa qanaah dan izzatun nafs. Akan diberikan dari qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang diberi. Ya, dia punya dari izzatun nafs. Dia santai saja dalam masalah sesuatu, dia tidak terlalu mengejar orang. Ya. Tidak terlalu seakan-akan pada sesuatu dia harus di situ. Di situ adalah apa? Adalah segalanya. Itu kadang sebagian orang seperti itu ya. Kalau dia sudah dagang, seakan-akan apa yang dia ini di situ semua kehidupannya. Ya. Nah, ini kalau bicara bisnis ya. Ya, kalau bicara tentang anak muda, seakan-akan kalau ada perempuan yang dia sukai, seakan-akan itulah seluruh kehidupanku. Nah, ini jiwa yang panas namanya. Dan jiwa yang panas itu selalu dahaga. Selalu dahaga. Dan kalau terlalu panas, air apapun masuk itu tidak mengurangi dahaganya. Nah, seperti itu jiwa seorang mukmin yang kenal terhadap apa? Terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia santai saja. Ya. Dalam perdagangan dia beruntung, dapat hasil itu yang Allah takdirkan. Ya. Tidak dihasilkan, dia sudah berusaha, sudah upaya. Ya, dia sudah profesional kerjanya, sudah melaksanakan sebagaimana yang Allah perintah. Ya. Tapi Allah belum takdirkan, dia serahkan kepada Rabb-nya, dapat pahala, banyak berkahnya. Ya. Dia melamar seorang perempuan, dia dapatkan, alhamdulillah. Ya. Tidak dapat, oh itu mungkin bukan jodoh saya. Masih banyak perempuan yang lain. Nah itu kalau pikirannya bagus seperti itu. Ya, jelas ya? Harus memikirkan, harus ada izzatun nafs. Punya dari apa? Punya dari qanaah. Baik, dan ini dari semuanya dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia bukan artinya tidak ada amalan, tidak ada bekerja. Seorang bekerja beramal sebagaimana yang akan kita datangkan, kita akan terangkan nanti ya, dari pokok-pokok keimanan kepada takdir. Kemudian dari pengaruh kepada jiwa juga, Keimanan kepada takdir ini akan membuat jiwa itu seimbang di dalam kehidupannya. Jadi di masa susah, di masa dia senang, sama saja, dia seimbang. Dia seimbang. Karena itu kalau lihat dari kehidupan Nabi, kehidupan istri-istri Rasulullah, ya, kehidupan para sahabat, itu suatu hal yang menakjubkan. Ya. Kalau kita baca sejarah mereka, ya, seakan-akan kita membaca ini kayak dongeng saja, tidak pernah terjadi. Padahal itu terjadi di mana? Di Nabi dan para sahabatnya. Itu dari keimanan kepada apa? Buah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memberikan keindahan hidup di tengah mereka. Ya, kemudian juga dari manfaatnya memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya. Dan ini yang membuat diri itu beristirahat. Itu hakikat dari apa? Peristirahatan. Dan ini banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang. Sekarang banyak orang yang apa namanya sibuk, dia bekerja mencari ketenangan, tapi dia nggak pernah berpikir apa sebenarnya hakikat yang membuatnya tenang. Ya. Ada yang memikirkan ketenangannya itu pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, ya, pada hal tertentu, pada kedudukan, pada jabatan, macam-macam. Mereka nggak kenal bahwa keimanan, ya, di dalam keimanan terdapat dari pokok yang membuat jiwa itu menjadi apa? Menjadi tenang. Termasuk keimanan kepada apa? Kepada takdir. Jiwanya menjadi tenang karena hal tersebut. Ya. Nabi Yunus alaihi salam, beliau berada di perut ikan. Ya. Beliau terus bertasbih kepada Allah. Dan beliau membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan, dari keimanannya tersirat keimanannya kepada takdir di dalam doanya. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah, sungguhnya saya dulunya tergolong kepada orang-orang yang zalim. Dia akui kesalahannya, apa yang telah lalu. Ya. Dia beriman kepada apa yang Allah telah tentukan. Maka dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memuji dan menyanjungnya, membesarkannya. Dan ini dari pokok yang membuat seorang hamba itu apa? Tenang di dalam segala keadaannya. Ya. Karena itu, kata sebagian as-salaf di dunia ini, ada sebuah sorga. Siapa yang tidak masuk ke sorga dunia ini, dia tidak akan masuk ke sorga akhirat. Ya. Inilah pembahasan keimanan di situ, pembahasan akidah yang benar. Itu sebenarnya sorga. Kenikmatan hidup di dalamnya. Tapi banyak orang yang tidak memahaminya. Tidak memahaminya. Dan repotnya, kadang kita duduk seperti ini, kita sudah tahu ada sorga rupanya di dunia ini. Dan itu pembahasannya di pembahasan keimanan, pembahasan akidah, ya, di pembahasan tentang tauhid. Tapi repotnya sedikit dari apa? Keinginannya di dalam mempelajarinya. Kenapa? Sebab keindahan sorga itu belum terang di dalam hatinya. Ya. Andai kata terang keindahan surga di dalam hati, dia pasti akan rindu untuk mencapainya. Dia akan mencarinya, tersiksa kalau dia jauh darinya. Tapi karena hati itu gelap, ya, kegelapan dosa, kegelapan maksiat, kegelapan berpaling, kegelapan apa namanya acuh terhadap agama. Ini yang membuat hati menjadi gelap. Kadang ada dari cahaya keimanan redup, banyak kegelapan. Akhirnya kurang memberi manfaat. Tapi kapan dia jaga? Ya, dari tauhid, dari itu adalah pokok cahaya. Dia menjaganya dengan baik. Dia punya perhatian yang besar terhadap pelajaran-pelajaran akidah. Itu luar biasa. Di dalam membentuk ketenangan jiwa. Dalam membentuk ketenangan jiwa. Nah, karena perlu dia khawatir. Orang yang berbuat apa saja terhadapnya, malah perbuatan orang terhadapnya itu akan membuat kehidupannya semakin indah, semakin berbahagia. Ya, dan ini yang membedakan ya, kehidupan mukmin dan selain mukmin. Ya, ini membedakan kehidupan orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Ini membedakan kehidupan orang yang baik akidahnya, ya. Dan semakin kuat kekuatan akidah seorang hamba dalam hal ini, semakin besar pula bagiannya dari kebaikan-kebaikan ini. Baik, Dan sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi manfaat, banyak ya manfaatnya. Hanya saja ini dari apa namanya ulasan-ulasan, dari gambaran-gambaran yang memberikan kepada kita sebuah ilmu, memberikan kepada kita sebuah penegasan, sebuah penekanan bahwa keimanan kepada al-qada wal-qadar, keimanan kepada takdir, ini pembahasan yang penting. Ya. Mesti kita pelajari dengan baik. Harus kita selami. Ya. Kita harus tahu dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya. Dan ini insyaAllah ta'ala akan datang ya, pembahasannya kita akan uraikan. Pondasi-pondasi keimanan kepada takdir itu berdiri tegak di atas mana? Dasar-dasarnya apa saja? Kemudian yang membuat seorang kokoh di atasnya apa saja? Dan kita akan bahas juga karena ini pembahasan khusus seputar takdir. Mungkin saya akan apa namanya menguraikan sebagian pembahasan-pembahasan terkait bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir ini. Ya, nah ini termasuk inti pembahasan yang insyaallah taala akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dan di sesi ini qadarullah wa syafa saya juga pasti apa namanya kesibukan. Mungkin kita di pertemuan kali ini hanya ada 7 sesi. Ini sesi yang pertama dan ada 3 sesi di hari Sabtu. Kemudian insyaallah taala ada 3 sesi juga di hari Ahad. Ya, 3 sesi itu seperti yang dijadwal, dikurangi sesi pada subuh. Pada subuh tidak ada apa? Tidak ada pelajaran. Jadi kita mulai nanti insyaallah sesi kedua 9:30 nanti. Besok pagi 9:30 dan 9:30. Sesi ketiganya nanti pada asar dan yang keempat seperti biasa pada maghrib. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk pertanyaan diinikan aja ya, disimpan aja. Mungkin di waktu-waktu mendatang kalau saya mengajar, mungkin di setiap 45 menit atau di setiap 1 jam saya akan jeda dengan tanya jawab di waktu. Baik, tapi ini mulai dari sesi yang akan datang sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.